Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد إخواني رحمني ورحمكم الله seperti yang telah kita sampaikan bahwa talabul ilm, menuntut ilmu, telah dikategorikan bahwa ia merupakan satu amal yang agung, satu amal yang besar, dan dia merupakan salah satu jenis ibadah dari sekian jenis-jenis ibadah. Maka tidak diragukan bahwa ibadah membutuhkan kepada syarat untuk mendapatkan taufik minallah, mendapatkan qabul minallah, diterimanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala wa huwa al-ikhlas atau an-niyah as-sahihah, keikhlasan atau niat yang betul. Dan perlu kita ketahui bahwa ilmu itu bukan hanya semata-mata menjadi wasilah. Ilmu itu pada sebagian bukan hanya semata-mata menjadi wasilah, perantara menuju kepada sesuatu, tapi kadang ilmu itu ada sebagian yang cabangnya muradun bidatihi. Ada sebagian ilmu yang di situ jika dipelajari, jika seorang menuntut ilmu tersebut, ialah itulah yang dimaksud. Seperti pelajaran dalam hal ma'rifatullah, mengenal Allah Jalla wa'ala. Seperti pelajaran mengenal tauhid. Seperti pelajaran mengenal asma wa sifat, itu bukan perantara. Tapi memang ilmu itulah yang menjadi tujuan agar seorang mengetahui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk salah satu kesalahan kalau seorang memutlakkan, mendefinisikan secara umum bahwa yang namanya ilmu itu perantara. Jangan kemudian dijadikan sebagai ghaya, tujuan dan maksud. Ada memang sebagian ilmu yang menjadi perantara dan dia itu sebagai wasilah. Sebagai contoh, ilmu bahasa Arab. Kan begitu ya. Ilmu mengenal tentang tata bahasa Arab yang diistilahkan nahwu. Ilmu mengenal perubahan-perubahan kata. Yang diistilahkan mungkin ilmu sharf. Demikian pula dalam mustalah, mengenal istilah-istilah hadis, apa itu hadis sahih, apa itu hadis dhaif, mengenal tentang ilmu rijal, biografi periwayat hadis, itu perantara. Karena maksud dan tujuan adalah untuk mengenal mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Yang dengan itu seseorang bisa mengambil pelajaran daripada pengetahuan yang dia peroleh bahwa hadis yang sahih jika di situ terkait dengan satu amalan, maka hendaknya dikerjakan, kan demikian. Jadi jangan sampai kemudian orang kadang termakan dengan istilah-istilah yang di situ pengistilahan, pemetakan bahwa ilmu itu kan hanya perantara. Tujuan dan maksudnya ialah seorang ibadah. Kita balik bahwa ilmu itu sendiri atau menuntut ilmu itu sendiri pun apa? Ibadah. Al-ilmu itu ibadah. Belajar menuntut ilmu itu merupakan ibadah. Jangan dipilah-pilah. Lebih-lebih di antara hal yang di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam beritakan bahwa majlisul ilm, majlis yang di situ dibahas tentang ilmu din, majlis yang di situ disampaikan tentang ilmu din, qala Allah wa qala Rasul, ini ayat Allah, ini firman Allah, ini hadis Rasul dengan penjelasannya, bahwa majlis semacam itu majlis yang Allah Jalla wa'ala turunkan padanya apa? As-sakinah. Turun kepadanya apa? Rahmat Allah Jalla wa'ala, rahmat meliputinya. Bahkan malaikat mendoakan, demikian pula makhluk-makhluk Allah yang lain pun mendoakan, seperti ikan yang berada di mana? Di air, memintakan ampun kepada Allah terhadap dosa orang-orang yang mereka itu berada dalam majelis ilmu. Nah, ternyata sekian banyak hal runtutan dalam perkara seorang mulai dari berangkatnya, mulai duduknya, mulai kemudian mengamalkannya, mulai mendakwahkannya dan seterusnya, itu sesungguhnya sangat erat kaitannya dengan suatu aktivitas ibadah yang membutuhkan kepada penekanan yang dikenal dengan keikhlasan. Kalau tidak, seolah-olah kita berbuat tetapi tidak ada apa nilainya. Seolah-olah kita telah mengumpulkan sesuatu tapi kosong. Seolah-olah kita telah mengabdi, seolah-olah kita telah berjuang, padahal semua itu hanyalah kita peroleh mungkin kelelahan, keletihan, pujian, sanjungan dari orang, sanjungan, pujian dari fulan wa'ala yang tidak abadi. Maka dalam hal ini satu hadis yang sering kita dengarkan menjadi topik pembicaraan dalam perihal pentingnya keikhlasan ialah hadis seperti yang tadi kita sampaikan bahwa Imam Bukhari memulai dalam kitabnya dengan hadis ini, demikian pula Imam Nawawi, demikian pula banyak para ulama menyebutkan seperti yang diucapkan oleh Abdurrahman ibn Mahdi. Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah, kata beliau, "Law sana'tul abwaba," andai kata saya itu membuat satu pembahasan per judul. Jadi kalau beliau menulis satu kitab kemudian dibuat per judul, per bab, bukan judul bukunya ya, per bab. Kalau bab dengan pasal apa bedanya? Pasal ini, pasal ini. Al-muhim, satu bab dalam satu kitab itu kalau para ulama mengibaratkan bab itu seorang kalau musafir, musafir itu judulnya misalnya dari Solo sini judulnya bepergian menuju Jakarta, judul intinya kan begitu ya. Ya, musafirnya dia itu perginya mau ke Jakarta, terserah mau lewat mana, Pantura atau lewatnya selatan. Nah, di situ baru mulai dia akan melewati yang diistilahkan kota-kota besar atau istilahnya terminal, kan begitu ya. Kita bicara tentang suatu daerah yang akan dilalui, ketika di situ akan kita tuju suatu daerah yang menjadi tujuan, suatu daerah yang menjadi tujuan. Nah, kemudian ketika diberi judul per bab, judulnya bahwa dalam safari ini akan melewati tiga kota. Melewati apa? Tiga kota. Kota. Kota ini, kota ini, kota ini. Dan demikian. Sudah selesai. Nah, ketika mulai perjalanan, sama juga membaca kitab, kota pertama sudah selesai. Apa yang terjadi? Kelegaan. Alhamdulillah. Satu kota sudah kita lewati, tinggal dua kota. Begitu juga dalam kitab. Ketika masuk perbab misalnya ada tiga bab, satu bab kita selesaikan, alhamdulillah. Masuk lagi bab kedua, masuk lagi bab ketiga, berarti kan selesai. Sampailah kepada apa? Tujuan. Nah, sebagian ulama membuat hadis ini dalam kitab, satu kitab yang ada sekian banyak babnya, itu dimulai dengan satu hadis, yaitu hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Tapi kata Abdurrahman bin Mahdi, kalau saja aku ingin menulis dan membuat suatu tulisan per bab, la ja'altu haditha Umar fil a'mal binniyat fi kulli babin, maka akan aku jadikan hadis Umar bin Khattab yang menyebutkan innamal a'malu binniyat, bahwasanya amalan orang itu tergantung pada niatnya, akan saya letakkan per bab. Istilahnya kalau orang tadi mau safar, meniatkan betul-betul ingin lurus terus setiap kota, meniatkan lagi tujuannya kemana? Jakarta. Selesai kota yang berikutnya, tujuannya kemana? Jakarta, kan begitu ya. Jangan belot. Paham? Ini ucapan Abdurrahman bin Mahdi, supaya orang apa? Terkontrol. Luar biasa para ulama. Nah, kalau yang bicara seperti ini kapasitasnya seperti seorang alim, Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, bukankah orang-orang seperti kita lebih butuh untuk mengontrol niatnya? Wabih, jelas. Jadi kita bicara itu sesungguhnya mengkisahkan para ulama, dan para ulama luar biasa, bukan hanya dari sisi penampilan-penampilan luarnya, bagaimana gerak-geriknya, tetapi ibadah mereka, hati mereka. Lebih-lebih kepada Qurun, misalnya kita perhatikan para sahabat, karena banyak orang kadang dalam memandang orang-orang dulu itu salah pandang. Sebagian memandang sahabat itu dengan pandangan yang rendah. Misalnya dengan mengatakan kehidupannya terbelakang, IQ-nya rendah, jumud dan sebagainya. Walayadubillah, hati-hati. Hati-hati kalau kita bicara dengan orang-orang yang sudah berlalu, lebih khusus para sahabat. Anda memandang seolah-olah diri Anda itu berada pada posisi intelektual, pemikir, dan telah berbuat sesuatu, misalnya punya umat di belakangnya, punya pengikut banyak. Kalau kita lihat sekarang sahabat, belum tentu semuanya jadi dai. Tapi jangan Anda berpikir seperti itu. Maka Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id, la tasubbu ashabi, jangan sampai terucap sedikit pun celaan kepada sahabatku. La tasubbu ashabi, jangan mencela sahabatku. Sampai diulang-ulang. Lau anfaqa ahadukum dhahaban mithla Uhud. Nah, di situ barometernya. Andai kata salah seorang di antara kalian mampu menginfakkan, yang istilah infak itu kan kerelaan, kelegaan, tidak dalam keadaan keterpaksaan, diinfakkannya emas berat gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Sungguh kata beliau, belum menandingi apa yang mereka infakkan, walaupun dengan genggaman dua tangan atau satu genggaman saja yang mereka infakkan. Jauh. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang alamatu al-iman, tanda-tanda keimanan. Orang itu dikatakan imannya betul, orang itu dikatakan imannya baik, orang itu dikatakan imannya naik, hubbul ansar, kalau dia cinta kepada orang Ansar. Ali bin Abi Thalib, lihat, seorang Ali bin Abi Thalib jadikan barometer. La yuhibbuni illa mu'min wa la yubghiduni illa munafiq. Tidaklah seorang yang mencintai kecuali dia mukmin, dan tidaklah seorang yang membenciku kecuali dia munafik. Lihat, antara mukmin dengan munafik itu kadang oleh Rasulullah SAW diukur dengan kepada siapa dia cinta dan kepada siapa benci. Boleh tidak kepada kita? Siapa yang cinta kepada saya dia mukmin, yang benci kepada saya apa? Munafik. Belum tentu ya akhi. Anda mungkin dibenci karena memang Anda yang pantas untuk dibenci. Ya. Jangan demikian, karena belum ada barometer. Ya saya ini ustaz, saya ini ngajar, masa dibenci? Boleh, bisa saja. Karena namanya manusia, belum ada jaminan. Kadang satu muamalah, yang namanya manusia terus dalam kondisi meskipun ada padanya kelebihan, keutamaan, kadang-kadang ada sesuatu sehingga kadang orang benci dengan dia. Jangan kemudian dikatakan orang yang benci sama usaha itu berarti dia munafik. Jangan. Hal seperti itu perbedaan yang luar biasa di kalangan para sahabat. Maka inilah yang perlu kita perhatikan. Dan sesungguhnya satu kelegaan, perkara yang membuat lapang dada kita, menyenangkan, menenteramkan, itu kalau kita terus senantiasa menengok tentang siarus salaf, bagaimana kehidupan para salafus soleh, bagaimana kehidupan para anbiya. Tumbuhkan motivasi dalam hidup itu dengan melihat mereka. Jangan tergiur dengan orang-orang yang sekarang. Jangan terpesona dengan kiprah orang-orang sekarang. Kadang kekagumannya sampai kelewatan ya. Yang benci dia berarti bukan salafi, yang cinta dia berarti salafi, kan begitu. Sampai kadang-kadang begitu ukurannya. Baik. Kemudian Abdurrahman bin Mahdi juga mengungkapkan ataupun menyatakan qala man arada an yusannifa kitaban. Siapa saja yang dia itu berkeinginan untuk menulis satu tulisan dalam kitab. Falyabda bi hadis al-a'mal bin niyyat, hendaknya dia memulai dengan hadis al-a'malu bin niyyat. Amal itu betul-betul sangat tergantung pada niat seseorang. Hadis tersebut hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasul bersabda innamal a'malu binniyat, bahwasanya amalan itu tergantung pada niat seseorang. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan setiap masing-masing orang itu apa yang dia niatkan. Masing-masing orang itu tergantung dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang ketika berhijrah, ini satu amalan yang agung. Hijrah itu samalah satu amalan yang agung. Dan hijrah itu ibadah, karena waktu taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka karena talabul ilmi juga merupakan ibadah, perhatikan dalam perkara ini pula. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka pahalanya, kembalinya, thawab wal jaza, balasan dan pemberian atas amal yang diperbuat itu juga minallah subhanahu wa ta'ala. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha, tapi barang siapa yang hijrahnya itu ingin mendapatkan bagian dunia, dunia yang ingin dia peroleh. Aw imra'atin yankihuha, ataupun karena ia menginginkan wanita yang ingin dia nikahi. Fa hijratu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian para ulama menyebutkan tentang perihal makna dalam hadis ini. Makna niyah fil kalamil ulama, niyah itu pada pembahasan yang dibahas para ulama, taqa'u bimaknayai, meliputi dua makna. Kalimat an-niyah, niat, itu mengandung dua makna. Ahaduhuma, salah satunya, bimakna tamyiz al-ibadati ba'duha an ba'din. Niat itu dimaknakan oleh para ulama dengan makna untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Niat itu kadang dipakai untuk memaknai dalam rangka membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Misal seorang sholat, sholat itu kan banyak, ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah. Nah, untuk membedakannya dengan apa? Misalnya orang sholat dua rakaat, dia sholat wajib, dia sholat apa? Itu dengan niat. Dengan apa? Niat dia. Katamyi sholatul dhuhr an sholatil asr, misalnya. Misalnya orang untuk membedakan antara sholat dhuhr yang 4 rakaat, asar pun 4 rakaat, yaitu dengan niatnya. Makanya tidak boleh kalau kemudian seorang mengatakan, loh, niat itu kan tidak boleh dilafadzkan. Ya betul, tapi tidak boleh seorang ketika sholat dhuhr dikatakan, kamu tadi sholat apa? Tidak tahu ya, cuma 4 rakaat saja. Sholat asar pun begitu, kamu tadi sholat apa? Tidak tahu ya, tadi saya hanya melaksanakan 4 rakaat saja. Tidak benar yang semacam ini. Karena sesungguhnya perihal ini an-niyah, kalau dikatakan dalam lughah, fil lughah itu nau'un minal qasd wal irada. Niat itu termasuk bagian atau jenis maksud dan tujuan. Termasuk dia itu merupakan jenis tujuan dan kehendak. Kemudian contoh yang lain, tamyiz baina siyam, siam Ramadan wa siam ghairihi. Misalnya orang mau berpuasa, ini dia puasa Ramadan atau puasa yang lain, misalnya puasa sunnah dan yang lainnya. Itu makna yang pertama. Yang kedua, makna yang kedua, bimakna tamyiz al-maqsud bil-amal, untuk membedakan maksud dan tujuan ketika seorang beramal. Tujuannya apa? Maksudnya apa? Jadi tujuan dia dalam beribadah itu apa? Hal huwa Allahu wahdahu la syarikalah am ghairahu? Apakah maksud dan tujuan ibadah yang dia lakukan itu untuk Allah, yang dia tuju adalah untuk Allah, ataukah selainnya? Contoh sholat, dia bermaksud dan bertujuan, kalau mungkin anak-anak ya, kadang di situ muncul tujuannya supaya dimarahi oleh apa, orang tuanya, atau kadang kita supaya tidak dikenal sebagai seorang yang meninggalkan sholat, atau seorang pamer supaya amalannya itu dilihat oleh orang bahwa begini yang dikatakan sholat yang baik hanya ingin dilihat manusia. Nah, dan itulah yang dikatakan wa hadhihi niyyah hiya allati yatakallam fiha al-arifun fi kutubihim fi kalamihim al-ikhlas. Dan itulah yang dibahas sesungguhnya oleh para ulama, pembahasan yang diistilahkan dengan ikhlas. Kemudian waqad dzakara ulama, para ulama telah menyebutkan tentang perbedaan tadi, maka an-niyah fi kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam wa salafil ummah, maka pembicaraan masalah niat dalam hadis ini, demikian pula apa yang disampaikan para a'immah, innama yuradu biha al-ma'na an-niyah tamyizul maqsud bil amal, niat yang dimana seorang untuk membedakan maksud dia, tujuan dia dalam beramal, apakah tujuannya karena Allah ataukah kepada selainnya. Dan dari situlah, kalau memang itu merupakan maksud dan tujuan, maka bimakna al-iradah, satu kehendak. Dan dari situ Al-Quran mentakbirkan dengan makna iradah, niat seorang itu dengan iradatu al-insan, seperti yang tertera dalam surah Ali Imran ayat yang ke-152, minkum mayuridu dunya wa minkum mayuridu al-akhirah, sebagian kalian ada yang meniatkan, berkehendak, bermaksud, mempunyai kehendak kepada tujuan hidup dunia, dan ada sebagian yang menghendaki kepada kehidupan akhirat. Dan cukup banyak ayat-ayat yang mentakbirkan tentang makna niyyah bermakna al-iradah. Kemudian khawanna barakallahu fikum, kembali bahwa perihal tentang pentingnya niat, yaitu berupa keikhlasan dalam beramal, terkhusus dalam thalabul ilm, yang hal ini mudah-mudahan menjadi sebab untuk meraih kemudahan, bahkan istimrar, kebersinambungan dalam thalabul ilm, keberhasilan dalam thalabul ilm, ialah dengan cara seorang meluruskan niatnya, seperti yang dikatakan oleh Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, di mana beliau berkata, ma min amalin, tidaklah satu amalan yang dikatakan afdalu min talabul ilm, yang lebih afdal ketimbang menuntut ilmu, ila sahat fihi an-niyatu, kalau niatnya itu betul. Jadi dikaitkan bahwa satu amalan yang di situ dikatakan mulia, afdal ilah talabul ilm, dengan catatan kalau di situ betul niatnya, benar niatnya. Dan tentunya bagi kita banyak hal-hal yang di situ menjadi penggoda, yang dikatakan mungkin penjegal. Kita sudah lurus terus, benar-benar mau berangkat, tetapi di sana ada apa? Para penjegal. Apakah syaitan yang berasal dari manusia ataukah syaitan yang berasal dari jin? Atau terkadang di situ memang karena adanya jiwa-jiwa yang membisikkan kepada keburukan, jiwa-jiwa yang memang punya kecondongan kepada keburukan, kepada kemalasan. Dan hal ini sesungguhnya diakui, artinya masalah ini merupakan masalah yang tidak sepele, masalah besar, masalah yang berat, diakui oleh para a'immah ad-din. Sulitnya seseorang untuk menjaga masalah niat, menjaga keikhlasan. Maka jangan sampai kemudian kita seolah-olah tatkala di satu saat telah mendapatkan taufik minallah, yaitu benar, bagus, lurus tentang keikhlasannya, kemudian merasa bangga dengan itu dan lupa diri dengan waktu-waktu lain yang akan dia jalani. Oleh karenanya, karena thalabul ilm merupakan perkara ibadah, dan pentingnya keikhlasan dalam perkara ini bukan sesuatu yang diragukan, maka senantiasa perkara yang harus kita kuatkan dalam diri kita ialah bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih bahwasanya qulub bani Adam, hati manusia itu, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritakan dari Abdullah bin Amr bin As, mimarahu Muslim, inna qulub bani Adam baina isbi'ain min asabi'ir rahman yusarrifu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati bani Adam itu berada di antara dua jari dari jari-jemarinya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengaturnya, membolak-balikkannya sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa kana alaihi salatu wassalam, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukfir fi du'a'i. Beliau memperbanyak dalam doanya, Allahumma ya musarrifal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, sarrif qulubana atau tsabbit qulubana, palingkanlah atau tetapkanlah hati kami untuk senantiasa ala ta'atika atau ala ibadatik, senantiasa berada di atas ketaatanmu dan senantiasa berada di atas peribadahan kepadamu. Dan seperti yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Mahdi, pengibaratan bahwa law sana'tul abwab la ja'altu hadis Umar bin Khattab fi kulli babin hirs. Upaya, usaha, bahwa yang namanya seorang pada setiap kali dalam perkara, setiap dalam hal melangkah, setiap dalam hal membuka baru pelajaran-pelajaran, demikian pula langkah dia dalam menuntut ilmu, hendaknya senantiasa melihat dan menjaga atas keikhlasannya, niatnya. Dan hadits inilah yang sesungguhnya dijadikan sebagai tadhkiran, peringatan bagi kita semua, sebagaimana para ulama menjadikannya sebagai bentuk peringatan mereka, sampai-sampai mereka abadikan, mereka tulis di awal kitab, bahkan sebagiannya menginginkan untuk menulis di setiap bab, di setiap judul, di setiap bab yang akan dilewati dalam satu judul buku. Qonna barakallahu fikum. Kita kembali kepada hadis yang disebutkan tentang innamal a'malu binniyat. Para ulama menyebutkan tentang hadis ini sisi dari sisi kedudukan dan keutamaannya. Disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah bahwa usul Islam ala thalathati ahadith. Usul Islam ala thalathati ahadith. Dasar-dasar yang mendasari Islam ini berpijak di atas tiga hadis. Berpijak di atas tiga hadis. Yang pertama ialah hadis Umar, yaitu al-a'malu binniyah. Yang kedua kata beliau hadis Aisyah, man ahdatha fi amrina hadza falaysa minhu ma laysa minhu fa huwa raddun. Man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat-buat dalam urusan kami perkara yang dia itu bukan darinya, maka tertolak raddun ay mardudun ay ghairu maqbul, tertolak. Dan yang ketiga hadis Nu'man bin Bashir, al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun. Ini ungkapan ahadul a'immah al-arba'ah ketika menyebutkan tentang kedudukan, keutamaan tentang hadis al-a'malu binniyat karena pentingnya. Demikian pula dinukil dari ucapan-ucapan a'immatu ad-din yang lain seperti yang diucapkan Al-Hakim rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya juga beliau menukil dari ucapan Imam Ahmad rahimahullah dari putranya Abdullah ibn Ahmad an abih ketika beliau disebutkan annahu dzakara qaulahu alaihi salatu wassalam al-amalu binniyat. Demikian pula hadis Abdullah bin Mas'ud, inna khalqa ahadikum yujma' fi batnihi wa fi batni ummihi 40 yawman. Demikian pula hadis man ahdatsa fi dinina ma laysa minhu fa huwa raddud. Faqala yanbaghi an yubda bi hadhihi al ahadith fi kulli tasnifin. Hendaknya seseorang itu memulai dalam penulisan karya tulisnya itu dengan hadis-hadis tersebut di atas. Fa innaha usulul hadis, karena ia merupakan prinsip dalam hadis. Kemudian para ulama juga menyebutkan tentang hadis Umar bin Khattab dan hadis Aisyah. Hadis Umar bin Khattab yang dikatakan innamal a'malu binniyat, adapun hadis Aisyah man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun, barang siapa yang membuat-buat, mengada-ada dalam satu urusan yang bukan darinya, yaitu bukan dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasulullah, maka dia tolak. Dikatakan pada dua hadis ini menjadi tolak ukur yang dikatakan mizan, timbangan fil qalb fil batin wa mizanun fil zahir, timbangan ukuran dalam hal lahiriah. Kalau dalam hal perkara yang terkait dengan masalah yang ada dalam batin itu ditimbang dengan hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Adapun kalau seorang melihat kepada amal yang zahir yang nampak pada seorang, maka ukurlah, lihatlah dengan hadis Aisyah apa yang dia kerjakan, apakah mencocoki, meniru, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah tidak. Maka timbangannya atau ukurannya ialah dengan hadis yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ikhwan barakallahu fikum, insyaallah kita akhiri pembahasan kita malam hari ini dengan hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, yaitu pada bab yang pertama beliau buka tentang babu al-ikhlas, tentang masalah al-ikhlas. Hadis tersebut hadis Abdullah ibn Abbas, Abu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu fima yarwi an rabbihi jalla wa ala atau tabaraka wa ta'ala, yang diistilahkan dengan hadis qudsi, yang diistilahkan dengan hadis qudsi. Innallaha kataba alhasanat wassayyi'at, Allah jalla wa ala telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Allah jalla wa ala telah menetapkan hal-hal yang baik, perkara-perkara yang baik, hal-hal yang buruk, perkara-perkara yang buruk. Summa bayyana dzalik, kemudian dijelaskan ketika ditetapkan hal yang baik dan ketika ditetapkan hal yang buruk. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, barang siapa yang dia itu muncul satu keinginan, bukan hanya terbetik dalam benaknya, tapi sudah ada satu kekuatan yang menginginkan untuk berbuat, kemudian dia belum beramal, meniatkan yang kuat, kemudian dia belum beramal, belum melaksanakannya, kataballahu biha hasanatun kamilah, maka Allah mencatat kepada orang tadi dengan satu kebaikan di sisi Allah, satu kebaikan yang sempurna. Allah jalla wa'ala mencatat kepada orang tadi telah memiliki satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, nah kalau dia sudah ada keinginan yang kuat kemudian dia mengamalkannya, punya niat kemudian dia mengamalkannya, katabaha indahu ashru hasanat, maka Allah jalla wa'ala menetapkan dan menulisnya berpahala 10 kebaikan. Satu kebaikan yang dilakukan dengan niat yang betul itu akan dilipat gandakan 10 kebaikan. Ila sab'ina hasanah, sampai 70 dilipat gandakan. Wa ila ad'afin katsira, bahkan akan dilipat gandakan dengan kelipatan yang cukup banyak, bahkan tak terhingga, bahkan tak terhingga. Ini pentingnya seorang jangan meremehkan, jangan menyembelihkan qas atau irada, niat, tujuan dan keikhlasan dalam beramal. Karena thalabul ilm seringkali dan berkali-kali diingatkan bahwa dia termasuk min afdalil qurbah, termasuk pintu yang paling afdal. Di antara pintu yang afdal di mana seorang untuk mendekatkan diri kepada Allah ialah dengan cara seorang thalabul ilm, dengan catatan apa tadi yang dikatakan Ats-Tsauri, idza shahhat apa fihi an-niyyah, kalau niatnya betul. Kalau niatnya betul. Kemudian Allah jalla wa ala menyebutkan dalam hadis qudsinya, wa man hamma bisayyi'atin, barang siapa yang dia itu punya keinginan terbetik dalam niatnya berbuat keburukan, walam ya'malha, maka dia tidak mengamalkannya, dia tidak berbuatnya, qala falam yuktab, maka tidaklah ditulis padanya sayyi'ah, satu keburukan. Demikian pula faman hamma bisayyi'atin fa'amilaha yuktab lahu sayyi'atun wahidah. Tapi barang siapa yang dia itu punya keinginan untuk berbuat jelek dan dia melakukannya termasuk rahmat Allah, kasih sayang Allah Jalla wa'ala, Allah turunkan kepada hambanya. Ternyata ketika seorang berbuat satu kejelekan itu dicatat di sisi Allah dengan satu kesalahan dan tidak dilipat gandakan. Ikhwanna barakallahu fikum. Maka kelengkapan lafadz ini bukan bermakna kemudian kita tahawun, bermudah-mudah mengambangkan. Loh, kalau dosa itu kan, kalau kejelekan itu kan ditulisnya hanya satu kesalahan. Bukankah Allah Jalla wa'ala menyebutkan dalam hadis, dalam ayatnya ataupun dalam Al-Quran Karim, innal hasanat yudhibna sayyi'ah, bahwa kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan dosa. Satu perbuatan baik seorang mengamalkannya dicatat, dilipat gandakan 10, kemudian sampai 70, bahkan sampai kelipatan yang tak terhingga. Teorinya ini harus waspada, ini jangan sampai menggampangkan. Teorinya berbuat satu kebaikan dengan 70 kali berbuat kesalahan kan sudah imbang, betul tidak? Ya salah, tidak betul demikian. Karena barang siapa yang menggampangkan dengan perkara-perkara yang buruk, hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, kalau terus itu dia kerjakan dalam kondisi musir, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam perkara idhabu as-sayyi'at, penghapus kebaikan terhadap keburukan itu kepada orang-orang yang berbetul yarju rahmatallah wa yakhafu iqabah. Orang-orang yang dalam kondisi ibadahnya betul-betul mengharapkan rahmat Allah dan takut akan ekopnya, takut akan siksaannya, bukan yang kemudian menggampangkan jatuh dalam perkara kesalahan-kesalahan. Itu kan kecil, ini kan kecil, ini kan sepele. Bukankah dalam diri saya seharinya berapa kebaikan yang saya lakukan? Bukan hanya menghapus satu kesalahan yang saya perbuat, bahkan mungkin tidak kelihatan. Entabihu. Hati-hati dalam perkara ini. Maka kalau kita ingin melihat bagaimana siar salaf, sebagaimana Anas bin Malik yang menggambarkan tentang bagaimana orang-orang yang di zaman beliau, kita tidak berbicara di zaman sekarang, di zaman beliau setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bimakna yang ketika beliau menggambarkan di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu dosa yang kita anggap perkara itu taubahnya seperti gunung Uhud yang akan menimpa kepada kita, tapi di zaman beliau itu sebagian orang sudah menghitungnya itu perkara yang ringan, perkara yang kecil, perkara yang mudah. Apalagi mungkin di zaman-zaman kita sekarang. Allahumma musta'an. Dari situ kita mungkin perlu introspeksi diri bahwa sekian banyak sebab, terkadang mungkin kadang sulitnya kita mengikhlaskan, sulitnya kadang hal itu kemudian berdampak istimrar dalam thalabul ilm, sulitnya kita menenangkan diri duduk bersila dalam thalabul ilm, sulitnya kita mengamalkan, di situ banyak dawai, hal-hal yang di situ seruan-seruan yang mengajaknya. Misalnya kita tidak berhati-hati dalam perihal mengkonsumsi makanan yang kita makan. Kita tidak berhati-hati dalam perkara pekerjaan yang dimana kita tekuni. Kita tidak berhati-hati dalam perihal bermuamalah. Kita tidak berhati-hati bagaimana seseorang dalam perihal menjauhi hal-hal yang disitu dikatakan berupa syubhat atau dikatakan sebagai sagair. Oleh karenanya, kalau kita mungkin berbicara kepada sekian banyak adillah, tentunya majal, kesempatan yang ada, sungguh kita sering dan menginginkan untuk mengulang-ulang dalam perkara ini. Tapi yang perlu kita perhatikan pula, marilah kita mencoba bagaimana dengan lingkungan yang sekarang kita terbentuk, lingkungan yang sekarang kita terbentuk. Kenapa kita katakan lingkungan yang sekarang kita terbentuk? Mungkin lingkungan-lingkungan yang dahulu para ulama sehingga menjadi orang-orang yang dikatakan jahadidah, taubahnya seperti gunung yang menjadi pasak bumi tentang kekuatan ilmunya, luar biasa lingkungan yang ada pada waktu itu. Sementara kita dalam kondisi lingkungan begitu parahnya, kerusakan hampir tiap hari itu ingin menghampiri kita, hanya kita terlalu menggampangkan diri dalam memberikan tameng kepada diri kita. Berapa waktu yang kita luangkan untuk kemudian kita bisa thalabul ilm? Itu pun seperti yang tadi, kadang kita peroleh, kadang dengan keterpaksaan, kadang dengan perkara di situ, niat-niat yang sesungguhnya tidak lurus. Allahumma musta'an. Akhwan barakallahu fikum. Jadi tentunya ini bukan satu hal yang kita harapkan dengan itu kemudian kita putus asa, tetapi sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesankan, ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jaz. Hendaknya seorang berantusias kepada sesuatu yang bermanfaat baginya dan jangan putus asa. Apa yang dia bisa perbuat? Misal, seorang thalabul ilm kadang mendapati betapa sulitnya, ibaratnya otaknya itu kadang error, dipakai ngafal gak masuk-masuk. Nah itu perlu koreksi tentang apa yang terjadi sekarang. Mungkin pekerjaannya terlalu menyibukkan, jadi antara hitungan-hitungan pekerjaan dengan apa yang dihafal itu lebih banyak yang mau dihitung. Iya. Bagaimana Anda memasukkan? Ibnu Qayyim rahimahullah menggambarkan tentang perihal qalbu, hati itu yang kita kenal, atau qalbu mungkin kalau terjemahkan kita jantung ya, yang kita kenal bahwasanya sesungguhnya pikiran kita, karena kenapa di situ sulitnya menangkap sesuatu, sulitnya kita menerima sesuatu, kadang sudah banyak dimasuki pengaruh-pengaruh yang bersifat luar yang bukan kaitannya dengan ilmu. Nah itu ibaratnya seperti WA, ibaratnya kita punya gelas, ibaratnya kita punya botol. Botol kita masuki sekian banyak perkara-perkara barang yang di situ tidak semestinya kita masukkan, terus kita tiba-tiba ingin memasukkan sesuatu yang semestinya kita masukkan, misalnya air. Kita masukkan pasir dulu, kita masukkan berbagai macam benda padat, akhirnya tertutup. Akhirnya air tumpah terus tidak bisa masuk. Sama, mari kita berikan evrok. Kita berikan kosong, kekosongan pada diri kita dalam rangka untuk menyambut mau'idhah, menyambut ilmu. Dan itu pun membutuhkan kepada juhud, kesungguhan, keseriusan, keseriusan dalam perihal ini. Sehingga sekian banyak asyghal itu kadang-kadang membuat diri kita dalam kondisi sulit, ya, sulit untuk menerima sesuatu yang seharusnya itu kita terima. Karena begitu, diri kita sudah dimasuki dengan sekian banyak program. Mungkin kalau yang tahu komputer ya, saya sendiri juga kurang tahu banyak. Ibaratnya kalau program dalam komputer itu banyak penuh, dimasuki lagi, masuk nggak? Paling kan nambah. Nambah apa namanya? Nambah apa? Ya nambah komputer baru. Nah, Allah musta. Jadi, ikhwan barakallahu fikum. Dan itu wakil, wakil. Hal-hal yang kadang kesibukan kita dalam keseharian, yang sesungguhnya di situ mungkin kita gunakan ada bagiannya kita pakai untuk ilmu, tapi begitulah. Ibaratnya, ibaratnya, afwan ini mungkin kita tunjukkan misalnya ke anak-anak sekolah, SMK atau mungkin dia orang yang sudah perkuliahan. Kuliahnya sukses, tapi ustaznya juga sukses, bisa nggak? Jadi pengennya jadi ustadznya juga sukses, mungkin mengenal sekian banyak urusan agama, tapi juga dalam perkuliahan juga sukses kan begitu. Cukup berat. Karena apa? Beban atau kapasitas kita untuk menghafal itu sesungguhnya terbatas. Sesungguhnya terbatas, lebih-lebih dipengaruhi dengan sekian banyak pengaruh-pengaruh luar. Nah, pada sebagian ulama ahli hadis, ya, azkur misalan, kita contohkan seperti Al-A'mash Sulaiman bin Mihran rahimahullah. Itu beliau termasuk untuk menjaga hafalannya, itu beliau menjauhkan dari berbagai macam jenis buah-buahan. Sehingga ketika di saat akhir-akhir hayatnya aja memenjuk, buah-buahan disuruh mengumpulkan dan beliau memakannya. Maka para ulama di sana membahas tentang buah-buahan yang sesungguhnya mengundang kepada pelemahan hafalan. Seperti buah-buahan yang berjenis kepada buah yang di situ bersifat masam, sangat kecut ya. Sementara kita senangnya begitu, rujaan ya. Allah musta'an. Sudah hafalannya pas-pasan ditambah rujaan lagi, gila. Dan gak mau menghafal lagi. Kan banyak ya, menghafalnya malas. Hafalannya pas-pasan, artinya apa? Isinya ekwinya itu pas-pasan. Makan buah-buahnya tidak apa, tidak ngontrol. Ya, hilang sudah. Allah musta'an. Baik, bagaimana jika ada orang diberi nama oleh orang tuanya dengan nama sesembahan selain Allah, misal Agni ya, Agni diyakini sebagai dewa api, atau Wisnu diyakini sebagai dewa rahmah. Siapa pertanyaan ini? Agni betul? Hah? Siapa yang tahu dewa api? Nah, ya, kalau memang demikian ya, berbicara baik-baik dengan orang tua, menyampaikan, kemudian merubah satu nama yang baik, insya Allah ada satu barokah yang Allah turunkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam merubah beberapa nama, nama-nama yang di situ terkait dengan tazkiyah seperti Barirah dirubah. Demikian pula beliau sempat merubah kakeknya Sa'id bin Musayyib, yaitu Huzn. Huzn dikatakan anta sahal, tapi tidak mau merubah kata Sa'id bin Musayyib atau Musayyib. Mazalat al-huznatu fina. Jadi kakeknya pernah diminta untuk dirubah namanya, tapi tidak merubah. Maka sang cucu yaitu Sa'id bin Musayyib mengatakan bahwa kesedihan itu menimpa kepada kami. Kesedihan itu sampai menimpa kepada kami. Mohon nasihat bagi kita yang lingkungannya jauh dari sunnah. Saya kira dengan darusunnah. Kalau lingkungannya jauh dari darusunnah, mendekat kepada darul hadis. Bagaimana kalau orang itu lingkungannya jauh dari sunnah, di mana jubah masih asing di tengah-tengah orang awam? Bagaimana sikap menghadapi orang awam di sekitar kita? Sebelum menjawab tentang soal ini, sesungguhnya kita serba salah ya. Dalam artian, pertama pengistilahan ini, istilah awam. Ya memang demikian asal-muasalnya awam. Tapi sesungguhnya dengan bahasa-bahasa seperti ini kadang membuat suatu suasana yang sesungguhnya kurang harmonis. Misalnya kamu anaknya orang awam ya, bapak awam ya. Waduh, ini anak-anak kita sudah begitu. Bapak awam ya, bapak punya televisi ya, bapak anaknya, bapak gak pakai cenggot ya. Wah, anak-anak kita masya Allah aktif, aktifnya dalam awam ini. Jadi gimana, bahasa yang pas apa? Bahasakan saya orang-orang yang ya memang istilah awam, tapi kadang istilah ini kadang kurang lega. Karena ini juga mewabah hampir satu daerah yang di situ pondok, kemudian di sekitarnya itu adalah kampung, itu terkesan pondok itu orang-orang yang dikatakan ahlu sunnah salafi, artinya bukan orang awam, tapi yang di sekitar itu orang-orang awam, orang-orang awam. Baik, sehingga mungkin kita berusaha untuk mencari satu nama yang lebih tepat ya, yang lebih menyenangkan, lebih melegakan. Adapun terkait dengan kondisi kita tinggal di daerah yang di situ jauh misalnya dari sunnah, dan kita memang siap tinggal di situ dan tidak dalam kondisi misalnya tidak dalam kondisi mendapatkan tekanan-tekanan yang berarti, dan kita masih bertahan, itu semuanya kalau kita bisa bertahan kemuliaannya luar biasa, kemuliaannya luar biasa. Syekh Al-Albani rahimahullah itu ditanya dengan makna bahwa tinggalnya seorang di tengah-tengah masyarakat ketimbang dia menyendiri di tengah-tengah di situ lingkungan yang dalam artian dipenuhi dengan dunia thalabul ilmi, kalau seorang yang betul-betul telah memiliki ilmu lebih afdal tinggal di tengah-tengah masyarakat ketimbang dia ghurbah, ketimbang dia menyendiri, atau seolah-olah berada di lingkungan yang terus berada pada kebaikan. Tapi hendaknya seorang rahimahullah imra'an ya'rifu qadra nafsihi, tapi hendaknya seorang juga semoga Allah merahmati kepada seorang yang tahu tentang kadar dirinya. Kalau memang dalam kondisi sulit mempertahankan sunnah yang dimana dia telah ketahui, maka lebih baik seorang bergabung di tempat-tempat lingkungan yang baik, karena pada kenyataannya ya ibaratnya berangkat belajar tahu sunnah diterapkan sehari dua hari luntur lagi, mengulang lagi, luntur lagi, mengulang lagi, diselisi lagi, mengulang lagi, dirusak lagi. Nah, andai kata seorang bisa mengetahui tentang kadar dirinya, bisa bermasyarakat, bisa mewarnai, masya Allah. Mandala alal khair kafa'ilih. Seorang yang memberi petunjuk pada satu kebaikan dan dicontoh dan ditiru orang lain itu seperti orang yang melakukannya dalam sisi pahala. Kalau itu betul-betul seorang memiliki tanda-tanda seperti itu. Kalau tidak, maka bergabung. Karena khawatir. Khawatir dengan keadaan semacam ini bisa membuat seorang apa? Terpuruk keadaannya. Baik. Sebagian ikhwah menulis tentang apa nasihat misalnya seorang ummi, ibunya yang di situ saat ini belum memungkinkan untuk belajar di pondok, terkait dengan tema kajian yang ada seperti ini. Atau kepada kami, afwan, kepada kami yang saat ini belum memungkinkan untuk belajar di pondok, terkait mungkin seorang belajar di pondok, terkait seorang yang bisa belajar di pondok, tentunya kita kenal bahwa pondok-pondok pesantren itu membuat program-program yang insya Allah di tempat tersebut bersifat apa? Bersifat ada jenjang-jenjang yang memang teratur, bentuknya memiliki program-program yang penuh dengan keteraturan, sangat beratur. Berbeda kalau mungkin kita hanya mengandalkan halaqah-halaqah di luar, halaqah-halaqah di luar. Nah, bagaimana dengan yang semacam ini? Ya berusaha senantiasa mohon kepada Allah taufik minallah agar dimudahkan, dan juga berusaha untuk menghadapi berbagai macam tantangan yang akan dihadapi. Karena manusia tentunya akan menghadapi berbagai macam cobaan dan tantangan. Semakin seorang itu dalam menghadapi tantangan sabar, dan semakin dia itu dalam menghadapi tantangan kemudian mengharapkan keridhaan, keikhlasan, dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan semakin besar pahalanya, dan bisa saja semua itu akan bisa menjadi perubahan yang besar baik pada diri maupun keluarganya. Jadi Jadi jangan kemudian terus seorang itu hanya menerima, menerima dengan sesuatu yang sesungguhnya barometernya rendah. Tapi hendaknya seorang itu punya keinginan-keinginan yang tinggi, walaupun tidak diistilahkan kepada yang muluk-muluk berlebihan. Tetap hendaknya seorang melihat sesuai dengan kadar dan kemampuan yang ada. Ada yang menanyakan tentang Syekh Mukbil, Syekh Mukbil rahimahullah. Ya dulu kita kesana itu di awal-awal tahun 94 ya. Dan Masya Allah beliau menanamkan akhlak yang sangat mulia. Demikian pula kesabaran dalam menghadapi kehidupan. Adapun zaman sekarang ya, berita-berita yang terakhir yang kita peroleh ya, keadaannya mereda. Terus ada sebagian bagaimana kalau kita belajar ke sana. Wallahualam, pemerintah saja meminta agar yang di sana pulang. Pemerintah itu menghimbau agar yang di sana pulang. Tapi di tempat lain kondusif, seperti di Ma'bar Syekh Muhammad Imam, atau di Huyus tempat Syekh Abdul Rahman Al-Mar'i, atau di Syihir tempat Syekh Abdullah Al-Mar'i, atau di tempat-tempat lain. Karena keadaannya semuanya cukup mencekam ya, menuju ke damajnya. Demikian pula jalan yang ditempuh ke sana itu, wallahualam, tentang kondisi secara realnya. Apakah mencela jejak karena apa ini? Karena menjatuhkan kotoran pada pakaian atau tempat sholat termasuk hal yang dilarang. Madamul jejak. Apa dosanya jejak ya? Jangan sampai Anda mencelanya. Jejak sampai dicela itu kenapa? Kok sampai dicela? Dia tidak punya dosa. Daripada Anda khawatir nanti kan kalau gampang ya, biasanya kan ibaratnya kalau bahasa kita kan latah ya, menggampangkan dalam mencela, mulai seringnya mencela jejak, nanti lebih besar lagi. Ada misalnya kuda lewat, kemudian tiba-tiba mungkin kotorannya mengenai, dicelalah kuda tadi. Datang di dekat sapi, sapinya buang kotoran, kena dia, dicela dia. Sebenarnya lisan kemudian menggampangkan mencela itu juga tidak baik. Seorang muslim bukan la'an, bukan seorang yang gampang melaknat mencela. Nah, apalagi hewan dirahmati. Tapi boleh dibunuh ya cicak ini. Walaupun merahmati hewan, tapi cicak itu boleh dibunuh. Seperti dalam hadis yang sahih tentang ni'atu hasanah, 100 kebaikan. Baik, ini sudah diingatkan sama panitia jam berapa? Baik. Wah, ini mungkin panjang ini. Masalah sururiyah, apakah masih ditahdir? Lu apa dicabut tahdirannya? Hah? Ada yang mengatakan sibukkan dengan ilmu. Masya Allah. Ini yang dikatakan jaring-jaring syaitan. Bertanya tentang apakah ada ciri-ciri yang bisa dirasakan oleh pelaku keikhlasan apabila ia ikhlas, atau kalau ada apakah tanda-tandanya? Ya tentunya dalam perihal ini, kalau kita paham tentang masalah makna niat, yang dikatakan ialah al-iradah, sebagian mengatakan qasdu wal-iradah, tujuan dan kehendak, maka barang siapa yang kehendaknya, kalau yang dibahas oleh para ulama ialah iradatu ilallah, kehendaknya kepada Allah, itulah tanda-tandanya. Kalau seorang sudah mulai kehendaknya, tujuannya misalnya berkehendak kepada pujian manusia, berkehendak kepada pengumpulan misalnya harta dengan dia menuntut ilmu, mengharapkan bagian dunia, pujian manusia, sanjungan dan sebagainya, tanda-tanda terjadi khalal, yaitu hal yang di situ rusak pada niatnya. Nah, dan masing-masing orang melihat dan hendaknya senantiasa mewaspadahi tentang perihal ini. Meskipun Imam Ahmad ditanya tentang perihal tanda-tanda keikhlasan dalam thalabul ilmi, itu yang zahir di antaranya ialah kalau nampak pada orang tadi ialah raf'ul jahalah an nafsihi wa an ghairihi. Kalau dilihat bahwa dalam belajarnya itu nampak pada dirinya berusaha untuk mengangkat kebodohan-kebodohan yang ada pada dirinya, bermakna apa? Bermakna bahwa seorang ketika belajar kemudian dia amalkan, dia mengamalkannya. Seorang tidak tahu tentang sesuatu, terangkatlah ketidaktahuan yang ada pada dirinya, digantilah satu pengetahuan yang kemudian dia beramal. Kemudian dia apa? Beramal. Dan kemudian dia mendakwahkannya. Secara zahir itulah diantaranya ada pada seorang itu tanda-tanda di mana keikhlasan dalam thalabul ilmi. Tapi kalau kemudian seseorang dalam menuntut ilmu belajar dengan tidak belajar, sama saja keadaannya, tidak mengalami perubahan. Bermakna apa? Setelah belajar tidak diambil manfaatnya, tidak ia mengambil ilmu tersebut, tidak ia pula mengamalkannya. Ini berarti thalabul ilmi yang dimana seorang terdapat tanda-tanda padanya tidak menuju kepada keikhlasan karena maksud dan tujuan, kan begitu. Kalau ikhlas, bukankah yang dimaksud dengan ilmu ialah naqilul jahl, lawan daripada kejahilan, sehingga seorang berusaha untuk menyingkirkan, membuang kejahilan-kejahilan yang ada pada dirinya. Nah, ketika terbuang ialah hendaknya seorang beramal. Wallahu muwaffiq, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita. Sekali lagi mengingatkan bahwa tidak boleh kita memisahkan masalah thalabul ilmi dengan makna ibadah, seperti yang dikatakan ishtighal bi thalabul ilmi ibadah. Demikian pula ucapan Mu'adz bin Jabal yang di situ diriwayatkan yang sahih mauqufan, wa talabuhu ibadatun, menuntut ilmu itu merupakan apa? Ibadah. Menuntut ilmu merupakan ibadah. Nah, karena dia merupakan perkara ibadah, sehingga seorang betul-betul mendasari dalam perkara ini, jangan lupakan tentang perkara niat atau keikhlasan, yaitu benarnya sehatul iradah, betulnya kehendak dan tujuan dia tentunya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat kepada kita semua. Ada perkara-perkara yang sesungguhnya jika itu merupakan kesalahan adalah satu kebatasan, keterbatasan dari saya pribadi, dan jika ada satu manfaat semata-mata taufik min Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah lana wa lakum at-taufik wal hidayah was-sadad wa jazakum wa khair ala istima'ikum wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.